Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum, kita insyaallah pada beberapa bab ini akan membahas tentang salah satu firqah yang menyimpal dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan termasuk di antara firqah yang muncul di awal-awal dari umat ini yang dikenal dengan Al-Khawarij. Al-Khawarij jika dimutlakan adalah yakni mereka yang melakukan tindak al-khuruj yakni pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun secara umum penyebutan Al-Khawarij ini berlaku pula pada setiap firqah atau kelompok yang memiliki sifat atau ciri sebagaimana mereka, di mana ada dua sifat atau ciri mendasar yang ada pada mereka, yakni yang pertama adalah takfiru ashabil kabair, yaitu pengkafiran terhadap para pelaku dosa besar. Yang kedua, al-khuruj alal hukam. Dan yang kedua adalah pemberontakan terhadap pemerintah, yaitu pemerintah muslim yang dianggap oleh mereka telah berlaku zaliman. Ini dua ciri pokok yang mendasar yang ada pada mereka Al-Khawarij. Dan akidah atau keyakinan ini sesuatu yang turun temurun pada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Imam Ibn Majah, hadisnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yansha'un nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul satu generasi yang muda-muda. Diterangkan oleh para ulama makna dari nash'un, yakni mereka yang secara usia itu sudah lepas dari penyebutan anak kecil. Ya, jadi sudah mulai membesar remaja, di mana mereka membaca Al-Quran, namun bacaan Al-Quran mereka la yujawizu taraqiyahum, tidaklah melewati kerongkongan mereka. Maknanya dijelaskan para ulama, yakni tidak sampai ke hati mereka, yang dengan itu menunjukkan mereka tidak memahami dari ayat-ayat yang mereka baca tersebut. Dan ini yang menjadikan mereka menempatkan ayat-ayat tersebut ya bukan pada tempatnya. Menempatkan ayat-ayat tentang orang-orang kafir pada kaum muslimin, sehingga sampai-sampai dalam riwayat As-Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka akibat salah di dalam memahami dan menempatkan ayat-ayat tersebut. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Baik, mereka membunuhi kaum muslimin dan justru mereka membiarkan para penyembah berhala. Baik, karena dipandang oleh mereka muslimin yang menurut mereka terjatuh dalam perbuatan dosa di sisi mereka itu sudah murtad. Dan orang yang murtad itu lebih jelek dibandingkan orang kafir asli. Sehingga ini yang terjadi pada mereka. Dan prinsip ini terus ada pada khawarij dari masa ke masa. Sebagaimana yang ditegaskan para ulama terkait dengan apa yang dikenal dengan Daesh atau bahasa kitanya ISIS. Siapa yang diperangi oleh mereka? Ya, kaum muslimin. Tidak ada negeri kafir yang diperangi oleh mereka. Tidak Amerika, tidak Rusia, ya, tidak Yahudi. Justru yang diperangi oleh mereka adalah kaum muslimin. Ini kenyataan yang ada pada mereka. Pada kelanjutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap muncul satu generasi quti'a, maka generasi khawarij tersebut ditumpas. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullama kharaja qarnun quti'a aktsaru min 20 marrah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setiap kali muncul satu generasi mereka kemudian ditumpas, Aku mendengar yang demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengulang ini lebih dari 20 kali. Jadi kata Ibnu Umar, beliau mengulang ini lebih dari 20 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hatta yakhruja fi iradihim, dalam riwayat yang lain fi a'radihim ad-dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga muncullah di barisan pasukan mereka, yakni pasukan al-khawarij, yakni dajjal, ya dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa termasuk di antara pengikut dajjal ya di akhir zaman nanti adalah kaum khawarij, ya berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya disahihkan oleh Al-Allamah Syaikh Ahmad Syakir dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min kibalil masyriq, akan muncul satu kaum dari arah masyrik, arah timur. Ya, di mana yang dimaksud jadi dari negeri Irak. Dan banyaknya fitnah itu bermunculan di negeri tersebut. Ya, salah satunya khawarij. Ya, demikian juga bid'ah qadariyah. Itu juga muncul dari arah sana, termasuk bid'ah ya Rafidhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqra'unal Qur'an, di mana kaum tersebut mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, namun ya bacaan Qur'an mereka tidaklah melampaui kerongkongan mereka. Pada lafaz Imam Ahmad ini, Nabi menyatakan kullama quti'a qarnun nasha'a qarnun, setiap ditumpas satu generasi mereka muncul lagi generasi yang lainnya dari kalangan mereka. Jadi yang namanya khawarij dengan pemahaman mereka itu akan tetap muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun mungkin tidak ada organisasi yang menamakan khawarij, ya seperti itu. Namun akidahnya, ya di antara ciri pokoknya itu takfir, ya, ahlul kabair, mengkafirkan para pelaku dosa besar, bahkan sampai muncul di masa kita ada yang gara-gara cara wudunya berbeda dianggap yang selain mereka itu najis. Ya, sampai kalau ada selain kelompok mereka sholat ya di masjid mereka, ya sampai diupel negara. Ini sampai pada tingkat seperti itu. Ya, sehingga akhirnya kalau dianggap wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ya, kalau sholatnya tidak sah, berarti amalan yang lainnya juga tidak sah. Berarti mereka bukan muslimin. Sampai pada tingkat seperti itu. Sementara kalau kita lihat di kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain, banyak perkara khilafiyah ya terjadi dalam sebagian permasalahan amaliyah. Sebagai contoh, biasanya khilaf terkait dengan permasalahan apakah makan daging unta itu membatalkan wudu atau tidak. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan keadaan mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, mereka tetap salat di belakang orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Meskipun seandainya mereka salat sendiri, itu menganggap ya dengan seperti tadi tidak sah. Satu contoh misalnya, orang yang beranggapan bahwa makan daging unta membatalkan wudu, dan ini ya pendapat yang lebih kuat, dia tetap sholat di belakang mereka yang berpendapat tidak membatalkan wudu. Yang seandainya dia sholat sendirian tentu ya menganggap itu tidak sah. Namun demikian, mereka dalam perkara yang sifatnya khilafiyah itu tidaklah ya kemudian menjadikan sebab untuk menganggap yang berbeda itu sesat, apalagi menganggap yang berbeda itu telah keluar dari Islam. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada bab yang pertama dari pembahasan tentang Al-Khawarij ini membawakan satu hadis. Beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair wa Abu Bakar ibn Ayyash, Zuhair ibn Muawiyah wa Mandal ibn Ali an Mutarrif ibn Tarif an Abi Jahm, nama beliau Sulaiman ibn Al-Jahm, an Khalid ibn Wahban an Abi Dharr, Abu Dharr namanya Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man faraqa al-jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqata al-islam min 'unukihi. Pada ta'liq sebutkan, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani rahimahullah. Beliau Al-Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini sebagaimana dalam kitab beliau Zilalul Jannah, ya Zilalul Jannah fi takhrij kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim rahimahullah, pada nomor hadis 892. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man faraqal jama'ata qida shibrin, barang siapa meninggalkan jamaah, yakni jamaah yang dimaksud adalah kaum muslimin bersama dengan imam mereka. Imam di sini maksudnya pimpinan, ya pimpinan negeri yang sah, ya bukan maksudnya adalah pimpinan ormas ataupun kelompok pengajian, ya atau imam tapi di negeri bawah tanah, ya paham ya, negeri bawah tanah, lain negeri khayalan, ya seperti itu, bukan itu, tapi yang jelas memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, memiliki ketentaraan, sah sebagai pemimpin di sebuah negeri. Inilah al-jamaah, di antara makna jamaah yakni kaum muslimin bersama dengan pimpinan mereka. Siapa yang meninggalkan jamaah, ya kaum muslimin, qida shibrin, walaupun hanya sejengkal, ya sejengkal jarak yang demikian pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khala'a ribqatal Islam. Maka sungguh dia telah melepaskan ribqah. Ribqah ini adalah tali yang biasa dikalungkan di hewan agar hewan tersebut bisa yakni terkumpul, terikat bersama dengan kawanannya, tidak lepas. Ya, karena kalau lepas ya akan sangat mudah untuk diterkam musuh. Maka di sini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggalkan jamaah kaum muslimin walaupun hanya sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam min unukihi, dari lehernya. Sehingga ya, ketika seorang terpisah dari jamaah kaum muslimin, dia akan sangat mudah untuk terseret kembali ke dalam kebinasaan. Qala asy-syarih al-allamah al-imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah. Qawluhu man faraqal jama'ata qida shibrin, ya'ni kharaja 'anil jama'ati, ya kharaja 'anil jama'ati biqawlin biqawlil muhassinin lil khuruji. Barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin disebabkan ucapan atau omongan al-muhassinin lil khuruj, ya, orang-orang yang menganggap baik sikap keluar atau memberontak, dan biasanya mereka yang memperjuangkan pemberontakan tersebut seakan ya membela kepentingan rakyat kecil. Baik. Dan ini sejak dari nenek moyang ya, generasi mereka Al-Khawarij ya, yang dikenal dengan sebutan Dhul Khuwaisirah An-Najdi. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau membagikan ghanimah ya, pada salah satu peperangan, yakni pada kejadian Hunain, maka Dhul Khuwaisirah ini ya dengan lantang dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Bayangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, dianggap oleh Dhul Khuwaisirah ini telah zalim. Jadi seakan dia memperjuangkan ya nasib rakyat. Dan ini juga sekali lagi model-model khawarij dari masa ke masa. Ya, mereka yang menghendaki untuk pemimpin itu turun, ya, senantiasa mengatasnamakan rakyat. Kemudian dikatakan di sini, anna haula, bahasanya mereka ini disebutkan pada ta'liq, yaksud bihim ya ulatul umur, atau yuksadu bihim ulatul umur, dimaksudkan dengan mereka adalah ulatul umur, yakni para pemerintah. Dikatakan oleh mereka yang menganggap baik sikap memberontak tersebut, bahasanya pemerintah aqarrul munkarat, mereka telah membiarkan dan menyetujui perbuatan-perbuatan mungkar. Wa anna haula'i fa'alu wa fa'alu. Ya, dan bahwasanya mereka pemerintah itu telah berbuat demikian dan demikian. Wahina idzin nakhruju alaihim. Atas dasar itu, dengan demikian maka kita melakukan pemberontakan terhadap mereka, kata mereka demikian. Linuqima ba'da dzalika asy-syar'a. Agar setelah itu, ya setelah mereka lengser istilahnya, maka kita akan menegakkan syariat ini. Wa nuqima kitaballah. Kita akan menegakkan kitabullah. Ini seruan manis mereka. Ya, bahwa kita akan menjalankan syariat Allah, akan menegakkan kitabullah. Tapi sementara mereka sendiri menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala ya telah menugaskan beliau untuk mengajarkan kitabullah ya kepada umatnya. Yaqulu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berfirman ya, tentang mereka ini, orang-orang Khawarij ini. Ya, baik. Ada yang terlewat. Hadzal khuruj, ya, sikap memberontak ini, yaqulu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentangnya. Ini terkait dengan sikap memberontak ini. Man faraqal jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribghatal Islam min 'unuqihi. Siapa saja yang meninggalkan al-jama'ah, ya, yakni jama'ah kaum muslimin, walaupun hanya sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kata beliau selanjutnya, wa qawluhu kida shibrin ay miqdaru shibrin. Makna dari kida shibrin yakni seukuran satu jengkal. Famadha yarju haula'il khawarij ba'da qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man faraqal jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi. Lantas apa yang diharapkan oleh orang-orang Khawarij ini setelah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi terhadap sikap memberontak atau meninggalkan jamaah kaum muslimin, memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Bahwasanya meninggalkan jamaah kaum muslimin walaupun hanya sejengkal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa sikap ini ya adalah merupakan sikap melepaskan ikatan Islam ya dari lehernya. Walimadza summu khawarij, dan kenapa mereka dinamakan khawarij? Al-jawab, jawabannya li'annahu mustahallu al-khuruj 'ala wulatil amri. Dikarenakan sesungguhnya mereka telah menghalalkan untuk melakukan tindakan pemberontakan terhadap ulatul amri, ya terhadap penguasa atau pemerintah. Wal'iyadzu billah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Wa fi hadza minal fasadi ma fihi, di mana pada tindakan pemberontakan ini terkandung di dalamnya kerusakan. Oleh karenanya terkait dengan khawarij ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa lebih dari 20 hadis ya yang berisi tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang mereka yang tidak datang tahdir yang demikian ya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut tentang mereka sebagai kilabun nar? Ya, dalam riwayat yang lain kilabu ahlin nar. Ya, seperti mereka sebagai anjing-anjing neraka. Atau dengan lafaz yang lain anjing-anjing penduduk neraka. Ya. Demikian pula disebutkan syarr qatla tahta adimis sama. Ini sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Ya. Tahdir atau peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut menunjukkan bahayanya mereka. Juga di sisi yang lain sangat mungkin kaum muslimin terkecoh dengan keadaan mereka. Ya, dikarenakan sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibacakan di awal bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat menggambarkan tentang ibadah mereka ketika Nabi berbicara kepada para sahabat, ya tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian akan menganggap kecil ya salat kalian dibandingkan salat mereka, ya. Kemudian puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Padahal para sahabat ahli ibadah. Namun ternyata dari sisi gambaran kuantitas kesungguhan ya orang-orang Khawarij tersebut luar biasa. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau diutus oleh Ali ibn Abi Thalib untuk memberikan nasihat kepada kaum Khawarij ya yang terkumpul di Harura yang jumlah mereka itu mencapai 6.000 muqatil. Jadi 6.000 orang-orang yang siap perang. Ya. Ibn Abbas menggambarkan tentang keadaan mereka, yakni wajah-wajah yang pucat karena mereka di malam hari tidak mau tidur, ya begadang untuk ibadah, tubuh-tubuh yang lemah, ya, bahkan ya di dahi mereka saking seringnya sujud, kata Ibnu Abbas itu ngapal bahasa kitanya ya, ya sampai seperti lutut onta. Ini gambaran yang luar biasa. Namun ketika akidah mereka demikian rusak dan bahayanya terhadap kaum muslimin juga demikian besar, di mana mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan Ahlul Awsan, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan dari mereka dengan peringatan yang demikian keras. Kemudian kata Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi selanjutnya, wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad hadzara min al-khuruj 'ala al-wulati ma damu yusallun wa ma damu yuqimun as-salah. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan dari sikap pemberontakan terhadap penguasa selama mereka salat, selama mereka menegakkan salat. Dan perlu untuk diingat dan diketahui bahwa namanya pemberontakan ya itu tidaklah mesti dalam bentuk mengangkat senjata, bahkan tidaklah pemberontakan dalam bentuk mengangkat senjata itu kecuali ada pendahuluannya, ya entah itu sikap pemberontakan dengan tulisan ataupun dengan lisan, yang intinya adalah menentang ataupun menyelisihi apa-apa yang menjadi ketetapan pemerintah. Tayyib. Wa in ra'ayna minhum ma ra'ayna minal manakir. Rasulullah SAW memperingatkan dari sikap pemberontakan selama wulatul umur itu salat dan menegakkan salat, jadi berjamaah. Wa in ra'ayna minhum ma ra'ayna minal manakir, meskipun kita melihat dari mereka apa yang kita lihat dari kemungkaran-kemungkaran. Bahkan yang lebih aneh lagi, ya, sebagian dari mereka itu tidak melihat namun percaya, ya, kalau pemerintah melakukan kemungkaran. Dan yang semisal ini, ya, pernah, ya, terjadi ketika Muhammad ibn al-Hanafiyah, salah seorang putra Ali ibn Abi Thalib, ya, berjumpa dengan sebagian Khawarij yang menyatakan bahwa, ya, Yazid ibn Muawiyah itu melakukan sekian banyak kabair. Ketika ditanya, ya, apakah kalian melihatnya? Kata mereka, kami tidak melihat, tapi kami yakin. Ya, kami yakin. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, sungguh saya tinggal sekian lama, ya, bersama dengan Yazid ibn Muawiyah, namun saya tidak mendapati satupun dari yang kalian tuduhkan. Kata mereka, lah, itu kan karena pura-pura, tasannu, ya, pura-pura di hadapanmu. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, apa pentingnya, ya, Yazid ibn Muawiyah berpura-pura di hadapan saya? Ya, saya rakyat kecil sebagaimana kalian. Baik. Jadi dari sini tunjukkan kepada kita bahwa terkadang, ya, sebagian mereka itu tidak tahu tapi betul-betul meyakini, ya, berita-berita yang masuk kepada mereka. Kemudian fa innahu yajibu ala man qadara atau qadira an yansahahum. Maka sungguhnya jika muncul memang perkara yang mungkar dari wulatul umur, maka bagi yang mampu wajib bagi dia untuk menasihati mereka. Ya, yajibu alaihi an yansahahum, wajib baginya untuk menasihati yang punya kemampuan. Wa man lam yaqdur, adapun bagi yang tidak mampu, fa innallaha qad afa anhu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan yang memang tidak punya kemampuan. Wa wajibun ta'atuhum, dan adapun kewajibannya adalah taat kepada mereka, yakni dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian terkait dengan kemungkarannya bagi yang tidak mampu, sebagaimana nanti pada hadisnya akan dipelajari berikutnya, wajiban untuk dia, yakni mengingkari dalam hatinya, karena memang tidak punya kemampuan untuk mengingkari, ya, dengan lisan menasihati. Ya. Kemudian wa inna kullal ahzabi alladzina hum mawjudun, ya, fi hadha zaman kulluhum yubihun al-khuruj 'ala al-wulat. Kata Asy-Syari al-Allamah Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, bahwa sungguhnya setiap kelompok alladzina hum mawjudun yang ada fi hadha zaman, di zaman ini, ini dari pecahan-pecahan, ya, yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya yubihun al-khuruj 'ala al-wulad, semuanya mereka membolehkan untuk memberontak terhadap penguasa. Ya, satu contoh misalnya di antara firqah Syiah yang kata para ulama yang paling dekatnya kepada sunnah adalah yang dikenal dengan Zaidiyah. Itu banyak di Yaman. Ya, kalau Husi itu memang Rafidhah. Ya. Ini Zaidiyah. Dan bersamaan dari sisi penyimpangannya, ini paling ringannya ya di antara kelompok-kelompok Syiah. Namun Zaidiyah ini menghalalkan memberontak terhadap penguasa. Ini keadaan kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi kata Asy-Syari di sini, seluruh kelompok yang ada ya yang menyimpang dari sunnah, yakni selain ahli sunnah, selain as-salafiyin, mereka semua membolehkan untuk memberontak terhadap penguasa. Termasuk yang masyhur kalau di masa kita, kelompok yang dikenal Ikhwan ya, Ikhwanul Muslimin. Sampai mereka punya sayap perjuangan bersenjata dan sayap perjuangan melalui parlemen. Tayib. Kemudian wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad bay'a ashabahu kama fi hadits ubadata ala as-sam'i wa at-tha'ah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membaiat para sahabatnya sebagaimana dalam hadis Ubadah untuk mendengar dan taat. Qala Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Ubadah ibn Shamit, semoga Allah meridainya, beliau berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanggil kami. Fabayanahu ala sam'i wa ta'ah. Maka kami membaiat beliau ya untuk mendengar dan taat. Fil mansyati wal makrahi, dalam keadaan kami bersemangat maupun terpaksa. Wal usri wal yusri, dalam keadaan kami kesulitan ataupun kemudahan. Wa alla nunazi al amra ahlahu, dan untuk kami tidak mencabut yakni ketaatan dari pemiliknya, ini dari ulatul umur. Wa an naqula bil haqqi haitsu kunna, dan untuk kami berkata dengan ucapan yang benar dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim, untuk kami tidak takut dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala laumata laim, celaan dari orang yang mencela. Ya, hadis ini bagaimana dalam tahqiq ya disebutkan akhrajahu al-Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim min hadis Ubadah, diriwayatkan Imam Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari hadis Ubadah ibn As-Samit. Wabillahi taufik, wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.